Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Alun, berita sore edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2020, dibacakan Ilham. Puluhan rumah di rantau Selamat Aceh Timur rusak tertimpa pohon tumbang. Keluarga pemuda Garut Panrah yang meninggal di Malaysia berharap jenazah bisa dipulangkan. Inggris cabut aturan karantina bagi kedatangan asing. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Alun, hujan deras dan angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang ke jalan nasional dan menimpa rumah warga di Kecamatan Rantau Selamat Aceh Timur. Kepala BPBD Aceh Timur Ashadi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun informasi yang diperoleh pihaknya ada satu warga yang terluka. Rumah warga yang ditimpa pohon sekitar 2 hingga 30 unit yang terjadi di dua desa di Kecamatan Rantau Selamat, yaitu Desa Alukumba dan Desa Senebuk Dalam. Kedua desa ini terletak di Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Ashadi mengatakan kerusakan rumah warga bervariasi dengan kategori kerusakan ringan dan berat. Sampai Jumat pagi tadi, petugas BPBD masih melakukan pembersihan kayu yang tumbang ke jalan dan melakukan pembersihan rumah warga yang tertimpa pohon. Saudara Alun, Muhammad Rida, 31 tahun, pemuda asal Desa Garut, Kecamatan Panrah Biren, dilaporkan meninggal di Kelantan, Malaysia, Jumat 24 Juni lalu. Informasi yang diperoleh serambinews.com dari keluarga almarhum di Desa Garut Panrah Biren, Muhammad Rida meninggal diduga karena serangan jantung. Namun hingga kini jenazah almarhum masih tertahan di Malaysia. Keluarga di Biren masih menunggu jenazah Muhammad Rida tiba di rumah duka. Hal senada juga dikatakan Salihuddin, ayah kandung almarhum Muhammad Rida. Katanya putra pertamanya itu sudah merantau ke Malaysia sekitar 3 tahun lalu. Beberapa hari sebelum meninggal, Muhammad Rida sempat menelponnya. Katanya ia akan pulang ke kampung karena kondisi di Malaysia yang tidak menentu selama virus corona. Saat ini jenazah putranya itu masih terkatung-katung di Malaysia karena belum ada penerbangan ke Medan, Indonesia. Saudara Alun, PT Pupuk Iskandar Muda atau PT PIM Aceh Utara mendapatkan suplai gas dari PT Pertagas Niaga yang bersumber dari Blok A Medco selama 13 tahun atau sampai 2023 terhitung mulai Juni 2020. Dengan kembali mendapatkan pasokan gas baru, dipastikan PIM akan dapat beroperasi dengan normal sampai berakhir kontrak. Hal itu disampaikan Direktur Utama PIM Husni Ahmad Zaki dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Pabrik PIM. Husni didampingi Direktur SDM dan Umum Usni Syafrizal, Direktur Produksi, Teknik, dan Pengembangan Pranowo Tri Nusantoro, Direktur Komersial Rahmat Samsul Hadi, dan sejumlah manajer. Untuk mendapatkan gas, kata Husni, PIM membutuhkan proses yang cukup lama, namun akhirnya diputuskan oleh Menteri ESDM. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM, harga yang diputuskan untuk PIM 6,61 US dollar per million metric British thermal unit di plant gate dengan jumlah volume sebesar 54 billion British thermal unit per day selama 13 tahun. Saudara Alun, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ketua KPK Firly Bahuri membenarkan adanya operasi senyap yang dilakukan lembaga anti rasuah. Saat ini lanjutnya penyidik masih bekerja di lokasi. Namun berdasarkan keterangan dari sumber internal bidang penindakan KPK mengungkapkan tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis 2 Juli. Tim pun bergerak setelah menerima informasi dan sadapan percakapan tentang dugaan adanya rencana transaksi serah terima uang untuk Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 Ismunandar. Tim pun kemudian bergerak ke sejumlah lokasi dan menangkap beberapa orang termasuk Ismunandar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendesak Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara terkait rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang telah menjadi polemik di masyarakat. Koordinator Panitia Kerja Pembahasan RUU HIP fraksi PKS Bukhari Yusuf menyarankan Puan merespon polemik tersebut dalam pidato saat rapat paripurna penutupan masa sidang. Bukhari menyebut pidato di sidang paripurna adalah momen yang tepat karena selalu menyita perhatian publik. Selain itu, pidato biasa dimaknai sebagai sikap resmi parlemen terhadap isu yang berkembang di masyarakat. Ia menilai pimpinan DPR harus segera menyatakan sikap terhadap RUU HIP, sebab para ulama dan ormas Islam sudah resah hingga menggelar sejumlah aksi unjuk rasa. Saudara Lun, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengklaim negaranya berhasil terhindar dari wabah virus corona setelah selama 6 bulan memantau perkembangan kerja Satuan Tugas Darurat Anti-Epidemi. Selain itu, Kim Jong-un meminta semua pihak tetap waspada dan tidak lengah terhadap ancaman virus corona. Sebab negara tetangga dan negara lain masih mengalami penyebaran dan gelombang susulan wabah COVID-19. Sampai saat ini, tak ada satupun kasus infeksi COVID-19 di Korea Utara. Setelah wabah itu menyebar di negara tetangga Cina, mereka langsung menutup perbatasan dan memperketat aturan impor barang. Selain itu, Korut memutuskan meliburkan sekolah dan melakukan isolasi terhadap para penduduk. Saudara Lun, pemerintah Inggris mulai melonggarkan aturan karantina untuk mencegah penularan virus corona bagi kedatangan dari Jerman, Prancis, Spanyol, dan Italia. Mulai 10 Juli, kedatangan ke Inggris dari negara-negara tersebut tak perlu lagi melakukan isolasi mandiri. Pelonggaran ini berlaku bagi negara-negara yang dianggap memiliki risiko penularan virus corona yang rendah. Sementara kedatangan ke Skotlandia, Wales, atau Irlandia Utara tetap harus melakukan karantina diri selama 14 hari. Bagi mereka yang melanggar aturan karantina akan didenda. Sejak 8 Juni lalu, Inggris mulai membuka pintu kedatangan asing dan harus melakukan karantina diri untuk menghindari penularan virus corona dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri akan merilis daftar 75 negara yang mendapat pengecualian untuk tidak melakukan karantina ketika tiba di Inggris. Mulai 4 Juli, Inggris juga tidak lagi mengharuskan karantina bagi warga yang tiba dari negara-negara yang berisiko rendah. Kendati demikian, kedatangan asing tetap harus melaporkan informasi kontak kepada pihak berwenang. Pemerintah berharap negara lain juga mencabut semua pembatasan bagi warga pelancong asal Inggris. Kendati demikian, pemerintah Inggris mengatakan akan meninjau ulang pelonggaran bagi kedatangan asing jika negara asal mereka terjadi peningkatan kasus corona. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat, 3 Juli 2020. Berita sore Serambi FM ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.